Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Su'ila Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau ditanya, "Ma hukmu qira'atu ayatin ba'dal Fatihah fi salatil janazah?" Apa hukum membaca ayat setelah membaca Al-Fatihah di dalam salat jenazah? Di dalam salat jenazah. Bisa difahami? Pada rakaat pertama kan saya membaca Al-Fatihah. Bukan rakaat pertama, pada takbir pertama. Pada takbir pertama saya membaca surat Al-Fatihah, selesai. Boleh atau tidak saya tambahkan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pertanyaannya. Fa ajaba rahimahullah, beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, la ba'sa, tidak mengapa. An yaqra'al insanu fi salatil janazati syai'an minal Qur'an ba'dal Fatihah. Seorang muslim membaca di dalam salat jenazah sesuatu dari Al-Qur'an setelah Al-Fatihah, tidak mengapa. Lakin la yutil, namun jangan memanjangkan bacaan itu. Wa in iktasara 'ala al-Fatihati ajza'ah, dan jika dia cukupkan hanya membaca Al-Fatihah, ini sudah cukup dan sah. Li'anna salatal janazati mabniyatun 'ala takhfif, karena salat jenazah itu dibangun berdasarkan asas takhfif, ringan, meringankan. Wa li hadza la yushra'u fiha istiftah, oleh karena itu tidak disyariatkan untuk membaca iftitah. Tidak disyariatkan membaca iftitah. Wa innama yata'awwadhu wa yaqra'ul Fatihah. Namun yang dia lakukan hanyalah membaca ta'awudz dan membaca surat Al-Fatihah. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kalimat walihada la yushra'u fiha istiftah, oleh karena itu tidak disyariatkan baca istiftah, antum beri keterangan. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama. Tidak disyariatkan membaca iftitah dalam salat jenazah adalah pendapat jumhur ulama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Artinya yang mengatakan ini pendapat jumhur ulama adalah Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni jilid 3 halaman 410. Jilid 3 halaman 410. Yang sudah fotokopi silahkan dilihat, tapi baiknya walaupun sudah fotokopi tetap ditempelkan, artinya dicatat di bukunya masing-masing. Karena kalau ngandalkan catatan saja kurang nanti. Nanti suatu saat nanti bingung golek ini yang di. Tapi kasih keterangan. Jangan ngandalkan sama fotokopian. Boleh fotokopi. Kita juga enggak boleh pelit untuk membagi-bagi catatan, boleh. Tapi jangan bergantung dengan fotokopi. Intinya itu kan begitu. Jadi catatan, fotokopi itu fungsinya untuk membantu kita saja. Bukan sesuatu yang umdah kan. Pendapat jumhur ulama seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mughni jilid 3 halaman 410 berdasarkan zahir hadis Ibnu Abbas. Berdasarkan zahir hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas riwayat Bukhari 1335. Riwayat Bukhari 1335. Berapa tadi? 1335.